Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Wah. Luar biasa sekali. Hage iki ya. Nyapa? Ditanggap sing delok oke hage iki. Biasa nih. Rong tahun merongos rene tanggapan. Sabar, sabar, sabar Mas, sabar. Katane saiki wis di apa dibales karo Gusti Allah, dikai tanggapan aja ngoso. Matur Mbah Nuwun, luar biasa Bapak Wakil Bupati Pak Subandi, terima kasih Subandi, saya aturkan. Mohon izin Pak Subandi. Pak Subandi. Wah, luar biasa. Apalah awakmu awake dhewe ketemu numpak bendi karo nggawa pari. Iya Mas. Bapak Subandi muga-muga tambahno rezeki. Amin. Tuku pari ditandur ning jero omah. Pak Subandi muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Yo. Awakmu pari. Ada nasi. Ditutul pitik. Terus Pak Subandi kula nyuwun dhuwit. Ra ngono lah. Lek ra ngono piye akhire terus piye keadaan. Iya kan? Iya, keadaan. Sudah kan selesai kan? Kita kan iki mau MC. Ayo dhewe MC. MC tok. Siap. Eh? Ya. Off dulu ya. Ini gini, nanti kita ada di sini lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Urung mulai leve. Di iki TV urung mulai tapi ada wis ngomong sih. Menyapa, menyapa masyarakat yang ada. Okay. Bener. Iki mesti roh. 2-1 luar biasa. Oke. Okay. TV wis bumi. Mana coba tepuk tangannya semuanya. Sidoarjo mana tepuk tangannya luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini naik. Mohon maaf saya tak baleni mohon maaf. Sing TV enggak roh sing delok. Dadi iki baleni. Bapak Subandi barang mau? Enggak. Enggak usah wis. Cukup kuingko witok ae. Engko malah rati Mas Percil, Mas Sengki, ini malam nuzulul Quran. Banyak sekali acara pada malam hari ini. Banyak mentok komplit pokoknya bari. Maksud iki akeh lho Mas. Bukan hanya malam nuzulul Quran. Siap. Ada juga Harlah GP Ansor. Siap. Enek juga Kampung Ramadan 2022. Siap. Peresmian Dermolem. Nyapo sebenarnya Dermolem. Enggak termasuk. Sebelum itu. Iya Mas. Kan roh toh masyarakat Sidoarjo roh lak Percil ki ganteng. Aduh. Saya ngomong ganteng ki lho sapa. Dijajal ya. Bapak-bapak ibu-ibu. Percil ganteng napa elek? Rungokno Mas. Mohon maaf Mas. Iya. Ancane kene iki musuhku. Iki lho sing ora. Dijajal. Sing kiwa, sing kiwa. Sing kiwa lagi kancaku kabeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Percil ganteng napa elek? Ya apa ora. Piye? Dulurku kabeh kok anyen. Aku ngono kuwi aku. Wongki. Kan tadi udah bilang kamu, udah dibilangin di bawah tadi. Ya. Kita harus vokal kita tunjukkan. Oke, okay. Mas. Sebelum aja nganti kalah karo Mbak-mbak tadi. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Mbak nadanya Cak C, coba C ya. Religi. Religi, Mas. Iso ora. A, jajal A. Wis jane C apa A? Oh ini Gusti udah datang nih. Darawuh. Biar jalan dulu. Jalan dulu kasih karena jalan. Emang pengunjung non sawu luar biasa sekali. Luar biasa. Padat nembangnya mau apa? Jerene mau? Padang bulan. C apa A? C ya. C. Oke. Gusti bene duduk dulu sana. Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe ngilingake. Ayo tulur jo turu sore. Rio tak ceritani kanggo sebo mengko sore. Rio tak ceritani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sholli wa Yeah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita closing dulu. Kita closing dulu. Ojo ning dindi, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap tonton terus, tetap deloken terus JTV. JTV, ya. Karena setelah ini ada Gus Miftah. Jangan lupa dengan saya ya. Oke. Okay. Wow. Aku keringat dingin. Kenapa? Kenapa? Ini loh deket si cantik. Kenapa? Ini loh. Ya ampun. Ted, percil panjen ngono kuwi. Lha apa? Pokoke nek cedhak wong wedok ayu kuwi ayane mesti kumat. Ayang dipukulmu. Iki mau ngene-ngene iki mau ayan tadi. Kalau kita itu dengan cewek cantik itu kita harus nun sewu Pak saya. Jangan ojo nglama karo wong wedok. Itu perempuan itu adalah cara aku mikire, pustaka jimat. Wih, barang siji kudu dirumat. Jimat. Doa seorang itu. Kok iso istri yang korong bojone, kok iso istri? Itu kan sebagai istri. Wong rondo mek dudung korong di sana kok. Ya masalah lah, gelem ya masalah. Nah, bro. Ya ora. Ya, oke. Gimana? Mbak, aku manut sampean. Waduh, kalau gitu kita kayaknya ini para penonton wis gak sabar iki Mas ya. Gak sabar menunggu apa ini? Menunggu kotaan bagi. enggak. Tak tapuk lah. Kok iso kota? Tak tapuk lah. Sabar. Aku ya. Sabar ya. Sabar ya. Bagi kotaan. Nek ngene iki lho Mbak Nanda. Suwe ra tau tanggapan cetok ning pentas yo ngene. Ngene iki. Geger langsung. Nunggu Guse lah. Nunggu Guse. Ya pun kalau gitu langsung aja kita panggil bareng-bareng ya. Oke. Monggo Gus Miftah. Coba penonton Sidoarjo dipanggil bareng-bareng yuk Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tolong yang di depan semuanya duduk. Karena mereka yang di belakang datang untuk melihat wajah saya tidak melihat bokongmu ya. Hadratal mutaramin, para masayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wakil Bupati, beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati. Seluruh pemirsa JTV, baik yang hadir di alun-alun maupun yang ada di rumah, yang berbahagia. Dino Riyoyo, bajune baru. Hewong Sidoarjo, I love you. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berangkat dari hati sampai berakhir tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan cintanya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan maghfirahnya Allah. Amin. Termasuk para pelawak yang menemani saya malam hari ini. Terima kasih, Pak. Cak Percil, Kuntet, dan Hengki. Siap. Insya Allah kalian besok juga masuk surga. Amin. Tapi cangkeme mampir nerokoh. Paseneng. Saya bisa hadir di sini karena dibawa oleh sponsor kita malam hari ini. Saya minta yang bawa saya malam hari ini, yang menghadirkan saya malam hari ini, Mas Tom Liwafa dan kawan-kawan tuh bisa naik ke panggung. Tepuk tangan untuk Mas Tom Liwafa. Terima kasih. Yang nyeponsori saya bukan JTV tapi Tomli Wafa. Makasih Mas Tommy. Monggo Mas Tommy. Kowe kene Mas Tommy ben kene. Kowe iki ra nduwe dhuwit kene wae. Kowe ra nduwe dhuwit kene. Khusus sing ra nduwe dhuwit kene. Sini Mas Tommy. Dadi kok dhuwit di salone rene. Enggak Mas ini. Mas. Lanteng. Jan yo nduwe dhuwit. Jadi ini saya pisahkan, ini golongan punya duit, ini golongan kere ya. Siap, siap. Enggak masalah. Terima kasih Delvaya dan Deli Wafa yang malam hari ini bisa membawa saya ke Sidoarjo. Mudah-mudahan tahun depan juga tetap disponsori sama Mas Tomli Wafa. Amin. Amin. Harus pakai saya, Mas ya. Percil enggak usah diajak. Udan. Malah dongamu elek men. Rambadok awake dhewe. Terima kasih malam hari ini telah hadir. Juga saya ditemani malam hari ini sama sahabat saya, Putra Gus Salahuddin Wahid. Tepuk tangan untuk Mas Ipang Wahid yang ada di sana ini. Bapak Ibu, seluruh pemirsa JTV yang di rumah dan yang ada di alun-alun yang berbahagia. Tentunya kita berbahagia malam hari ini bisa hadir di tengah alun-alun. Suasana yang kita rindukan setelah 3 tahun kita tidak bisa kemana-mana, betul? Maka mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa semesta akan segera membaik, amin. Bahwa semesta akan segera pulih, amin. Sehingga kehidupan beragama, berbudaya, dan semuanya berbangsa dan bernegara senantiasa berjalan normal apa adanya, amin. Mudah-mudahan besok ketika mau mudik sudah tidak ada peraturan-peraturan yang membingungkan, amin. Bapak Ibu, saya sampaikan, puasa itu maknanya al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Maka malam hari ini saya menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia, ayo sama-sama menahan diri. Kamu pejabat, ayo al-imsak. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Mengeluarkan kebijakan, komentar, statement yang justru membingungkan rakyat, betul? Sehingga kemudian apa? Kamu yang mulai, kamu juga yang mengakhiri. Setiap kali ada persoalan kebangsaan hari ini, kemudian direspon oleh rakyat dengan cara demo dan lain sebagainya. Justru yang membuat masalah itu pemerintah itu sendiri. Makanya kalau pengen dicintai oleh rakyatmu gampang. Jadi pemimpin jangan membingungkan rakyatmu, betul? Wes ora iso nyenengke, gaweane bingungke. Ora iso membahagiake, senengane ngerepotke. Nggih napa mboten? Kehidupan kita sudah akur. Orang sudah senang dengan Ramadan, mendengar suara toa di masjid sudah senang. Maka saya bilang, yang harus diturunkan bukan suara toa, tapi harga minyak goreng. Betul Bu? Indonesia memang aneh ya. Saya mencintai bangsa ini, saya mencintai pemimpin ini. Tapi bukan berarti saya tidak boleh memberikan masukan kepada para pemimpin. Tak rasa-rasa ke, yo aneh. Muncul COVID, pertama dulu muncul varian Alpha. Yang terjadi apa? Langka masker. Muncul yang kedua, varian Delta. Langka oksigen. Muncul Omikron. Langka minyak goreng. Datang Ramadan. Langka solar. Kan dancuk. Sabar aja, sabar. Sing nesu guse aja langsung. Kowe ra sabar tak bayar, Cil. Iya. Di manut. Maka kita harus sama-sama al-imsak. Maka kenapa kemudian dikatakan as-saum atau as-siam, maknanya adalah al-imsak, mengendalikan diri. Ayo pemimpin al-imsak, rakyat juga al-imsak. Jangan sampai kita jadi rakyat hanya mencari-cari kesalahan pemimpin tanpa memberikan solusi apapun kepada pemimpin. Maka Ramadan ini kita dituntut pemimpinnya imsak, rakyatnya imsak, mengendalikan diri. Sekarang lagi di mana-mana demo. Apa isunya? Demo menolak presiden 3 periode. Saya bilang, dulu yang pertama kali usul presiden 3 periode itu juga pejabat. Sekarang sing bingung ya cangkeme pejabat. Yang kasihan siapa? Yang kasihan presidennya. Gak tahu apa-apa akhirnya ikut di demo. Hei pejabat, rungokno kupingmu. Kalau orang bilang, apakah Gus Miftah tidak mencintai pemimpin kita? Cinta. Karena Al-Qurannya jelas. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mentaati pemimpin itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan dan usulan kepada para pemimpin. Rakyat sudah terlalu lama menderita. Covid 3 tahun membuat kita menderita. Sekarang jangan ditambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang membingungkan rakyat. Betul? Kowe iki daripada ngurusi presiden 3 periode, mbok mikir piye carane minyak goreng murah regane. Solar murah regane, betul? Betul. Nalar napa mboten? Menteri menaikkan BBM sampai presiden orang ngerti. Kula berarti menterine petuk. Kami atos ka. Anjane ket mau lho ibu-ibu iki lho cerewet sing ngene iki lho. Aku lho meneng ae muni ae. Dirungokne nek pengajian. Maka kemudian saya menyimpulkan apa? Supaya kemudian bangsa ini dikelola dengan baik, maka harus banyak orang baik yang harus care terhadap negara ini. Saya pengen ke depan Indonesia orang-orang yang baik menguasai semua yang ada di Indonesia. Batu bara harusnya dikuasai oleh orang yang baik. Minyak bumi dikuasai dengan orang yang baik. DPR dikuasai oleh orang yang baik. Kementerian dikuasai oleh orang yang baik, betul? Dan orang-orang kaya, orang-orang baik harus menjadi orang kaya. Maka malam hari ini kita akan membedah Al-Quran satu ayat saja. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanggeme sapa kemu? Iya ngono wis tuwa, jilbabe abang kacamata ireng. Apa ini jaran kok gitu? Kacamata ireng. Pengajian kok jaran. Pengajian kok jaran nih lho. Lah kacamata ireng. Wi jilbabe abang sing pake ya abang. Fastabiqul khairat itu maknanya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya apa? Bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Oh, ning kene ana wong to iki. Wonten mriku, Pak. Ruame paling dintuti wae sing ngono. Menjadi pemimpin, pemimpin terbaik. Menjadi rakyat, rakyat terbaik. Menjadi kiai, kiai terbaik. Menjadi pengusaha, pengusaha terbaik. Menjadi pelawak, pelawak terbaik. Yo rasa sombong ngono kuwi. Tapi bukan percil. Lah. Aku wis roh murine bosok wis paham aku. Yang saya maksudkan apa? Bapak Ibu, rusaknya sebuah tatanan jelas karena segala sesuatu dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya. Maka kemudian dikatakan idza usitil amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. Ketika sebuah perkara, sebuah urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Indonesia bukan kurang orang baik, banyak orang baik. Tetapi masih banyak orang baik yang diam. Orang baik yang belum mau bergerak. Orang baik yang belum memberikan sumbangsihnya kebaikannya untuk bangsa ini. Memang benar, diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau besok istrinya minta emas, diamlah, kan diam emas. Nah, tapi lah ora ditukokne ora nesu bojo kan. Meneng. Lah lah meneng ora apa-apa lah sampai ra diwehi. Ora wong lanang klepek-klepek berat kadan. Golek purel. Nah, itu kesukaan saya. Sembrono, sembrono. Saya sama Yaka itu suka. Kocokku jule. Makasih Mas Silva mau hadir. Ini dari Jogja. Ya. Jadi yang nyemponsori 1 sama 2 sama 3. Siap. Kasih ya, Bro. Mas Yaka, makasih Mas. Lamong JTV ra mungkin kuat gue waku tak kandani. Sallallahu alaihi Muhammad. Rusaknya negara bukan karena gak ada orang baik, tapi banyak orang baik yang diam. Apa kayak? Paling tukaran pengeroh mas malah paling kita. Daerah. Mas itu dewe lanang dewe. Iya, iya. Pun bah, aman. Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wabub, dimana-mana perempuan sukanya yang berdiri. Oh iya. Wah, ning kono iki ya ana wong to. Wonten nika, Mbah. Kathah. Kenapa? Kacamata. Kacamatanya kenapa? Tadi saya duduk minta berdiri, begitu berdiri minta kacamata buka. Suwe-suwe sarung buka. Tuh bocah tahan mani. Eh, sabar sik. Sik kok kaya kendel-kendel. Kuwi sing ngomongi banser kuwi wani karo banser. Enggak. Lah iya. Sesuk aku mlebu surga sing awal banser. Yo kuwi ning banser kan tugasnya survei lokasi lho. Nggih. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Nggih. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Mas, Mas. Terima ngomong nilai dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu. Maka fastabiqul khairat. Posisi terbaik harus diisi oleh orang-orang yang baik. Maka kenapa kemudian dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin? Allah itu mencintai orang-orang baik. Apapun baik harganya mahal. Saya ulangi, apapun yang baik harganya mahal, kecuali gigi. Lah kok saged? Barang asli apik-apik. Mila tuku baju asli, tuku jam-jam asli, tuku sepatu asli. Larang. Tapi lah untumu copot, kowe teko ning dokter gigi, orang mungkin diwene gigi asli. Padahal regane larang. Kowe gelem? Begitu cangkemmu keruak, ana, kowe teko ning dokter, matur, "Pak dokter, kula nyuwun untu." Langsung dokternya kondo, "Ya Mas Kuntet tak wene iki ana untu asli, untune Kuntet." Wah, lah kuwi dipasang tek mutah no akhire dadi. Kuwi ra percaya. Lah mutah mending. Lah merongos saya. Bojone lah kuwi datan ora. Lah kula nate geger niku, Mbah, ngopo dokter to. Lah untune kan telas. Masang untu palsu. Langsung tak bayar duit palsu. Geger aku iki. Lah goblok untu. Lah untune palsu kok. Lah untune palsu dibayar duit palsu. Raimu ya palsu kok tak kandhani. Galek, Cuk. Nggih pripun Mbah niku, Pak? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Presiden api disenengi karo Gusti Allah. DPR api disukai oleh Allah. Menteri api disukai oleh Allah. Banser api disukai oleh Allah. Makanya mbak-mbak tolong yang belum menikah, prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Wah, istimewa. Banseri kurang apian biye, pengajian tekon disik dewe, betul? Gawe seragam meragat dewe, pengajian sangu dewe, tekon disik dewe, mulih kari dewe, panitiane lali karo rokoke. Ngunuki jenganggo dikeplai karo komandane. Gila nganti badu ireng kabeh gila. Oh lak kira pergo dikeplai, njen raimu ireng. Ya kumisin jijiki gitu. Tapi ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan, dia lele bukan buaya. Pohwe nak obanser ya, lu gue karung rokak, ngerokok, cangkeme. Malah kaya ini dikebuli dahan, cok cahaya gini. Cok. Wih kurang ngajar, gue ngerokok terus gue mati lo. Dijawab, mati ya sumet meneh. Kurang ngajar tau wih. Mati ya sumet meneh. Kaya bapakku gaweane ngerokok, tak wene buku bahaya merokok. Langsung bapakku mandek, moco. Oh, alah, mandek membaca. Lah ngerokok ya los berarti sih. Iya. Pokoknya berdasarkan penelitian wong sing seneng rokok, insya Allah awet muda. Kenapa? Urung tua wis mati. Ngeri no ya, melok iki bengi iki. Ngeri. Kono iki cangkeme ngopo to kaya iki? Sane pepe tak mudun sik dulu. Atasi lho. Hei, jalan mungkin apa? Nggak, bengok akan mau. Lo kan ngeles. Maka kemudian dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin wa aw unsa. Barang siapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat ya, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Nggak ada jenis kelamin ketiga, kecuali kasus tertentu. Mila kalau wingi tetap kula ngeyel. Wartawan takon kali kula, "Gus, Dorce mati pengen dimakamkan secara perempuan. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah?" Saya menolak. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Kalau lahirnya laki-laki, matinya harus laki-laki. Lahirnya perempuan, matinya perempuan. Napa beda Gus? Beda. Wong lanang mati, wong wedok mati. Salate mawon, niate pun beda. Lah wong lanang mati isim isyarae nganggo hada. Wong wedok mati nganggo hadihi. Kain kafane lanang karo wedok beda. Luweh kata lanang napa wedok? Wedok. Itu lho, wong wedok mati aja boros tak kandhani. Ngono lho. Ngono. Jaluki skin care ae. Wis mati iki lho, luweh boros wong wedok tinimbang wong lanang. Bukti napa? Kain kafane luweh kandel wong wedok tinimbang lanang. Ayo Bu, sing gawene ngapusi wong lanang napa wong wedok? Lanang. Wow. Lanang sapa ngomong, Pak? Lanang. Wedok lanang. Dijawab sing gawene ngapusi wong lanang napa wong wedok? Wong lanang. Yo. Iki lho, grup iki lah sing buanter dhewe. Grupe sapa to? Coba dilihat dari sisi penampilan. Penampilannya lebih jujur laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Delokan iki lho, percil mangkat ngaji nganggo baju koko, katok blangkon ora usah make upan. Bahkan mungkin ra sempakan. Kok pas no nyabot. Benomong pas no lho. Jajal delokan wong wedok sing ngomong gaweane wong lanang ngapusi. Mang delok. Wih, delokan iki lho. Kae yo ngopo meneh? Aku yo mung pengen roh tok. Delon wong wedok sing ngandani wong lanang gaweane ngapusi. Penampilane deloken li. Rambut dawa yo sambungan. Rai ketok mulus yo wedaan. Rungokno. Alis ketok dawa yo lukisan. Irung ketok mancung yo suntikan. Untu ketok rapi yo kawatan. Bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan. Susu ketok gedhe yo ganjelan. Ganjelan. Rungokno rene sing asli. Ora. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi-ngapusi iki raimu kuwi lho tak kandhani. Sengit nen, sengit aku. Kapok. Kanca bae aku ora sampean. Leres niku, Bang. Leres niku. Ngono lek kei sedina 100 nyocrot ae lambene. Bojomu kuwi. Heeh. Kowe tak kandhani, Cil. Ora ndelok. Kowe tak kandhani. Piye carane? Wong wedok kuwi lak dilarani, ra tau lali, tapi lak nglarani ra tau kelingan. Wong wedok kaya ngono kuwi. Iku lho. Peiten ono kowe. Ki dudu bojomu mbok seneni. Ben aku wis pokoke seneni tok mbok dina iki aku. Man amila sholihan. Barang siapa berbuat baik, berbuat soleh. Min dzakarin wa unsa, au unsa. Laki-laki maupun perempuan. Saya ulangi, enggak ada banci. Dalam fikih ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua kepribadian. Kali. Dengan dua jenis kelamin. Ono lanange, ono wedoe. Ono didite, ono tutute. Apakah dia menjadi laki-laki atau perempuan? Dilihat secara medis. Kalau dominan perempuan, yang lanang ditutup. Kalau dominan laki-laki, perempuannya ditutup. Contoh, tentara Andi Manganang, atlet bola voli. Ya. Taunya perempuan. Perempuan. Tapi ternyata setelah dianalisa medis, dia laki-laki. Laki-laki. Maka dia menjadi laki-laki. Kalau banci, gak ada. Itu manusia jadi-jadian. Kuwi luwe larang kuwi wedake. Nggih, Mbak. Kuwi larang niku, Mbak. Wedake luwe larang. Kuwi boros niku. Lho, kuntet apal? Soale langganan. Langganan. Iki yo nyapo. Langganan. Kuwi nyapo ngomong ngono kuwi lho. Langganan kali niki lho, Mbak. Bunderan Waru langganan kuwi. Yo roh to. Yo omong roh abah iki lho. Monggo, Mbak. Karo awakmu nurunane kok. Saiki Mbak Bu, lak wong lanang mati dungane napa? Allahumma ghfir lahu. Domirehu. Lah wong wedok mati, Allahumma ghfir laha. Domireha. Lanang mati, hu. Wedok mati, ha. Banci mati, hu, ha. Oh, alah berarti banjirnya kepedesan. Ini kepedesan ya. Wah, orang kepedesan. Pedesan gak akan makan semut. Barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, apa kata Allah? Falanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan saya beri kehidupan yang baik. Artinya apa? Ramadan ini menjadi wahana bagi kita untuk menjadi orang baik. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Ayo berusaha jadi orang baik. Orang itu kalau baik, apapun agamanya disukai oleh Allah. Makanya jangan kaget, orang walaupun dia bukan Islam, tapi rezekinya banyak. Kenapa? Karena innallaha yu'ti dunya. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Kepada yang Islam maupun tidak Islam. Kepada yang beriman maupun yang tidak beriman. Kita ngomong dunia loh ya. Yeah. Kita ngomong dunia. Selama Anda orang baik, jelas. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Makanya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau Anda pengen hidupnya baik, caranya adalah jadilah orang baik. Maka Gus Miftah punya quote. Quote-nya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kok saya hidupnya belum pantas, Gus? Barangkali amalmu kurang pantas. Kok kula dereng apik, Gus uripe? Barangkali awakmu durung dadi wong apik. Bu, Ibu, sudahkah Anda jadi istri yang baik? Aduh. Mbak Cita bisa nyanyi lagu Bojo Galak enggak? Saya mau tanya sama Mas, Bojo Galak itu kuncinya apa? C. Salah Mas, Bojo Galak kuncinya bukan C. Lapa? Tapi sabar dan tawakal. Bener, bener. Bener. Kayaknya ngomong wae Cil. Ya gambaran di rumahnya ya seperti itu. Alah. Cangkeme ngomong. Terus lawang wedok kakean ngomong ki lumrah le. Kok lumrah, Pak? Soale keturunan Siti Hawa. Cangkeme mangkap Hawa. Oh, mila cerewet. Lah wong lanang kudu anteng kaya banser iki. Soale apa? Keturunane Adam. Cangkeme mingkem Adam. Wong wedok Hawa saya mesti. Ya ya, nggih, Pak, nggih. Bener ta? Nggih, semrapo. Adam. Adam meneng Hawa. Nyecret lambene. Hawa iki wedok ya. Wedok-wedok. Menter matur. Mila napa? Wong wedoke lak nangis sing ditutup mesti cangkeme. Lah kok saged, Pak? Wong lanang nangis sing ditutup matane. Ngapa wong wedok nangis sing ditutup cangkeme? Karena wong wedok sadar, dosa paling banyak seorang perempuan berangkat dari mulutnya, cangkemnya. Cangkemnya. Mila wong wedok nangis iki. Lah wong lanang nangis sing ditutup matane. Kok saged, Pak? Soale wong lanang ya sadar dosa paling banyak laki-laki berangkat dari matanya. Payo anak rondo anyar wis muni. Mila wong lanang iki kurang ajar, ning dalan ning alon-alon ndelok cewek ayu. Wow. Mulih ndelok bojone, weh. Mila lak nangis sing ditutup matane. Sing aku curiga ana banser Sidoarjo lanang nangis sing ditutup cangkeme. Lah iki bahaya iki. Berarti lanang apa wedok ngono lho kok merongosi lho. Cah lanang kok nangis ngene. Oh, jelas. Nggih. Jelas. Jelasnya pripun, Pak? Susuki. Susuki. Napa niku? Ketoke susu bono kaos kaki. Cuman aja guyu ta sayang. Sudah sayang koso rumah saku koso. Geser, geser. Aja cedak-cedak. Eh, malah geser ono iki. Lah piye sampean moro rene? Kowe minggat rono kirene. Wah. Maka ingat. Kowe malah makil iki ya ngopo iki balik ra ono. Bali. Wong ra di aturan koso rumah saku. Ora ngerti lah bae iki rene. Kasih. Ayo Nanda. Eh, berbukalah dengan yang halal. Contohnya, karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Halal, tak rabi kapok itu. Yang halal. Kalau kuntet betul. Napa? Berbukalah dengan yang jelek. Ya kok bisa, Pak? Kalau semua berbuka dengan yang manis, kasihan kuntet. Gak ada yang ngajak berbuka. Kan rupanya elek. Cocok, cocok. Bojone merongos apa-apa. Wis mari, lagi tak pepetnya tembok langsung. Bojone kundat kira merongos nih. Kenapa, Pak? Wih urung kuliah wis duwe gelar S loro. Kenapa deh, Pak? MSC. Kenapa deh, Pak? Merongos sak cangkeme. Sarjana, Bu. Itu namanya Sumi nih, Pak. Apa? Sumi. Sopo ki Sumi? Susah mingkem. Salam ala Nabi Muhammad. Berarti apa? Kuncinya di amilah solihan. Berbuatlah yang baik. Mas-mas, adik-adik semuanya Sidoarjo saya kasih tahu. Tahun 2009. Gus Miftah enggak punya motor. Kurang ewu songo rong di motor li. Masalah. Wallah. 2009. 2009. Aku es mobil ya saman randi apa-apa. Mobil apa? Sombong. Ya aja sombong. Sombong. Sombong. Mobil ding weh, mobil ding. Cari putih. Putih kayak ambulan ini loh. Lah iya, nurut kancane. Rong ewu songo rong di apa-apa bahasa apa? Rong ewu songo gitu. Aku melu moro tua. Sing sering jenengan tonton teng YouTube. Kelasnya Gus Miftah nopo. Molimo. Madep mantep mangan melu marotua. Masalah ya ajur wong tuwek kaya ngono kuwi. Kok iso ngono ya? Ya omong karo sapa? Omong karo sapa? Biyene yo biyene. Biyen. Ora mung M5 le. Lah napa? M10. Lah kok saged? Madep mantep mangan melu marotua, marotua muring-muring menantu meneng mawon. Ah, do marotua jeleput carane kaya ngono. Ora mung M10. Napa, Pak? M15. Sakake. Madep mantep mangan melu marotua, muring-muring menantu meneng mawon, marotua mati menantu melu maris. Lah iki api. Iki setuju. Eh, kok sampe setuju lho. Lah, bandane dipek. Ora M15, Cel. Marotuaku jawabe apa? Napa, Pak? Le M1. Napa, Pak? Matamu. Jaman niku kula mikir, kula pun salat. Nggih. Kula ya sholat duha. Sanduwen-duwene duit kula ya sedekah. Tapi napa kok hidup saya belum bisa berubah? Ini yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, ad-dunya darul amal la jaza'a wal akhiratu darul jaza' la amala. Dunia itu ladangnya amal enggak ada pahala. Akhirat itu ladangnya pahala enggak ada amal. Jadi kalau Anda berbuat baik mengharapkan balasan di dunia niku salah. Oh Allah. Contoh sing paling gampang. Kowe ngopo sedekah? Men oleh balen sing luweh akeh. Anda mengkerdilkan makna sedekah. Alih. Kowe ngopo sedekah? Tolak balak. Benar, sedekah itu bisa untuk tolak balak. Tetapi kalau sedekahmu hanya untuk tolak balak, berarti kamu mengecilkan makna sedekah. Wong sedekah niku siji. Oleh balen sing luwih akeh jelas Al-Baqarah menyampaikan. Tolak balak, as-sadaqatu tudfa'ul balak. Lak kula sedekah, Gus, ngopo kowe sedekah? Lillahi taala. Efeknya apa? Rezekiku lancar. Efeknya apa? Tolak bala. Efeknya apa? Keluargaku sakinah. Jadi jangan mengkerdilkan sedekah hanya atas satu niatan tertentu tok. Oh. Kuwi keliru ta kan Dani? Keliru ya. Masalah. Lah terus tak takok niki sitok. Nyapa? Lah sedekahne iki dhuwit. Lah lek ora duwe belas apa sedekahne iku lho? Loh gampang. Napa? Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Dadi lek kowe ora duwe dhuwit Jumatan ana kotak infak kowe guyu. Loh Ngono piye opo bener cel senyum guyu tok ba ya guyu lah tanggoku guyu terus kok gendeng kuwi lho rungokne iya iya ya guyu guyu oke oke oke oke ya yes, sine men ra tambah edan kuwi ayo nggih pripun ayo Mbak Cita selawatan yuk mau selawatan mau ngers lagu napa lagu lawas napa lagu anyar anyar durung dadi eh sing genah lak njaluk lur lu kok njaluk cel cel kuwi lagumu sing anyar wingi kele kayak jenis lagu selawatan tuh kayak, terus mau kayak lagu kayak lo. Joko Tingkir. Ah, Joko Tingkir, Joko Tingkir. Joko Tingkir, ngombe dawet, joti pikir marai mumet. Joko Tingkir main remi, sing dipikir kok malah rabi. Jangkrik tenan masa pikir malah rabi. Kowe iki yo lucu lho. Mosok yo Ramadan ngomong remi iki lho. Leru. Aku jadi kelingan jamaahku ning Gunung Kidul. Kapolresnya telepon aku, Gus jenengan tindak mriki. Napa Pak Kapolres? Niki ana Pak Haji Remi nganggo duit ditangkep polisi. Tak parani. Nggih, Pak. Pak jenengan judi? Nggih. Jenengan haji? Nggih. Kok judi? Nggih. Niki Ramadan lho, nenggo sahur, Gus. Kurang ajar ta? Tak takoni. Kowe menang apa kalah? Alhamdulillah kula menang, Gus. Kok saged? Berkah Ramadan. Tenan. Ora perlu ngomong kidul. Hei, iki crito aja nganti ditiru karo liyane. Aja melu-melu ngono. Nggih. Ayo ayo ayo. Kita bilih. Ledek munyuk, ledek munyuk. Ayo ayo. Ledek munyuk. Ayo kowe nyanyi kuwi mau. Nggih, sale lara. Joko Tingkir. Adane ah enggak apa-apa. Coba. A minor, a minor. Sayang, mau kemana kamu? Cantik kemana? Bareng-bareng nyanyi. Kok kira ndelok cahok matane iki lho. Iki to, Pak. Wong enak. Heh. Aku durung. Nene. Ngapa iki Mas Tomli nggih? Tanang kepung kentir riyen iki nggih. Joko Tingkir ngombe dawet, joti pikir marai mumet. Joko Tingkir omangan jamur, yen dipikir ning sirah ajur, yen dipikir ning sirah ajur. Ring kopi diseret sapi. Amit amit ibu Sidoarjo saiki taline kotang petil dicemiteni. Gak melok aku gak melok. Wong wong modele sepeda cengki setire cedak dawa sadele. Wong medali cawe dok saiki kado i cedak ketok sadele. Daripada tambah kentir, kita akan kembali setelah satu ini. Saat ini. Ngomberian. Ngomberian. Oh, ternyata jadi omongan kutang iki mau. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo. Mas iki ngene, aku sing ngebas aku. Sing ngebas kowe. Niki iki kula sing ngebas. Oh iya. Apa iki wis jaman? Oh goblok kok kamu sih. Ganti lagu. Nama. Makanya ibu-ibu kalau hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Kok bisa, Pak? Karena penyanyi dangdut itu istimewa, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Oh iya. Organ tunggal iki kibot, Pak. Buatan organnya gini. Rasane kurang dur, Bro. Naik lagi. Atiku rasa neloro nyawang konco ado karo agomo. Randu eto to kromo korane rati waco solate yo ditinggal. Sing kabeh iso. Soliwa salim da iman alam. Soliwa salim da iman alam. Wal ali wal ashabi iman kata wahada. Wal ali banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan. saben malam Jumat Ali kubur mulih nang omah kanggo njalo donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali Muga-muga Ramadan niki awake dhewe dadi wong apik kabeh. Amin. Rezekine lancar kabeh. Amin. Sesuk Ramadan rodonge kebak kabeh. Amin. Kaya ning omahmu biskuit palsu. Sing ndi to, Pak? Lah kaya aku ning maronggonmu kae. Monggo bah biskuite didahar. Tak buka kalenge biskuit isine rengginang. Alah. Ya enak ya kuwi ya ngancane kono. Ora enak. Elek dulu. Wes. Nek lu bagian apa? Niki Bapak Ibu, karena durasinya di JTV udah selesai, pengajiannya dianggap selesai. Ya Rabbi bil Mustafa balik sedana wa birlana mamado ya wasial karom. Semuanya yang bawa HP, HP-nya dihidupkan. Tolong semuanya HP-nya dihidupkan ya, yang bawa. Kalau yang dijual, beli dulu di konter. Saya tunggu. Gak ngawa, sebelah. Semuanya HP diangkat. HP diangkat. HP-ku hilang. Tunggu bareng-bareng mumpung ini malam 16 Ramadan. Semuanya diangkat HP-nya. Bah, HP-HP. Sini bro Tomli gak apa-apa. Gini ya. Ayo semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Ya. Dipaskin dong. Aku nyilai HP. Semuanya diangkat. Emon go, donga bareng-bareng. Diterokke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Inna nas'aluka. Ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika. Min sakhatika wan nar. Wajirna. Minan nar. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna Masyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun jam setengah gangsal, wancine sahur, pengajian sampun rampung. Kurang. Sampun. Sampun. Mungkin dilanjutkan oleh Mbak Cita sampai subuh. Yeah. Sampai sahur. Matur nuwun rawuhipun, muga-muga Sidoarjo ayam tentrem. Aman. Makmur sedaya nggih. Amin. Nderekake jenggung kuntur walau minggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.